Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar wa ba'd. Siap belajar sudah. Di antara kesiapan belajar itu kitab yang dipakai sudah ada. Baik, sekarang wafil akhirah sudah dulu itu sudah sampai wafil akhirah yang bawahnya wajil akhtam ya itu. Baik, masih kita melanjutkan pembahasan keterangan dari nama Allah Al-Hakam. Bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang adil, hukum yang penuh dengan hikmah. Baik itu terkait dengan hukum qadari atau kauni ataupun hukum syar'i. Demikian pula hukum jazai. Qala rahimahullah wa hadhihi al-ahkam kulluha bil hikmati wal adli. Seluruh dari hukum-hukum ini semuanya ya adalah hukum yang senantiasa padanya ada hikmah dan keadilan. Ada hikmah dan keadilan. Tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kezaliman. Ini yang harus kita yakini. Dan kewajiban tentunya bagi setiap muslim dalam permasalahan apapun untuk mengembalikan perkaranya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-hakam al-adl alladhi tammat kalimatuhu sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi. Sehingga dialah al-hakamul adl, yakni penentu perkara yang maha adil, yang memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Alladhi tammat kalimatuhu, yang mana kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat-kalimat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada cacat padanya. Sidqan fil akhbar, di mana kalimat Allah adalah kalimat yang sidik, yang benar, jujur dalam pemberitaannya. Tidak ada pemberitaan Allah yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Berbeda dengan berita-berita dari makhluk. Berita Allah Subhanahu wa taala berita dari zat yang alimun khabirun, zat yang maha mengetahui ya segala sesuatu yang tampak dari makhluk itu ataupun yang tersembunyi. Sehingga pasti benarnya, pasti jujurnya. Wa adlan fil awamiri wan nawahi. Demikian pula kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat-kalimat yang adil. Baik terkait dengan perintah-perintahnya ataupun larangan-larangannya atau disilakan dengan ahkam, ya hukum-hukumnya. Oleh karena itu pada ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, ya para mufassirun menjelaskan yani sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi. Fa'awamiruhu kulluhu adlun, sehingga seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang adil. Li'annaha manafi'u wa masalihu, karena perintah-perintah itu adalah perintah-perintah yang bermanfaat, yang bermaslahat, mengandung manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat. Oleh karena itu, yang wajib diyakini seorang muslim, jika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan meraih maslahat ya ketika melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat dari perintah-perintah tersebut sama sekali. Yang mengambil manfaat ataupun maslahat adalah hamba-hamba itu sendiri. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk memerintahkan karena dia menimbang ada sisi maslahat yang akan dia petik ketika dia menyuruh tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyul Hamid, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, yang maha terpuji. Fahiyya adlun mamzujatun birrahmah. Di mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah-perintah yang adil, yang mamzujah, ya, bercampur dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah memerintah mereka. Dan merekalah yang mengambil manfaat, maslahat dari perintah tersebut. Jadi adanya syariat ini sekali lagi merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagai contoh misalnya setiap manusia baik muslim ataupun kafirnya berupaya untuk meraih apa yang namanya ketenangan. Ketenangan hidup. Ketenangan hidup ini sumbernya dari mana? Dari ketenangan hati, ya, bukan ketenangan fisik, ya, ketenangan hati. Sekali lagi, bahwa manusia, muslimnya maupun kafirnya, ya, mereka berupaya untuk meraih yang namanya ketenangan. Oleh karena itu kita mendapati ya banyak orang-orang yang membangun rumah-rumah kadang di mana puncak-puncak gunung, villa-villa itu. Apa sih sebetulnya yang mereka cari? Ketenangan. Ya, sebetulnya itu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya yang menginginkan untuk mendapatkan ini dengan cara ataupun bimbingan yang terbaik, yang dengan itu mereka betul-betul meraih ketenangan, ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang semu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita berzikir, mengingatnya dengan hati dan lisan kita. Allah menyatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan menjadi tenang. Ini cara yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara seutama-utama zikir adalah thalabul ilm. Ya, menuntut ilmu, duduk di majalisul ilm ini adalah salah satu di antara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di majelis ilmu itulah dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijelaskan tentang hukum-hukum syar'i ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan di hadapan murid-muridnya, kata beliau, nahnu firaha, kita ini dalam sebuah ketenangan, ketenangan, kelapangan hati. Lau alima al-muluku wa abna'ul muluk, seandainya para raja dan putra-putra mahkota mereka mengetahui ma nahnu fihi, ketenangan yang kita berada di dalamnya, seandainya mereka mengetahui apa yang kita dapatkan dari ketenangan ini, la jaladuna bisuyufihim, niscaya mereka akan memukuli kita dengan pedang-pedang mereka, yakni untuk merebut ketenangan yang kita miliki ini. Sehingga termasuk di antara faedah dari menghadiri majelis al-ilm adalah meraih ketenangan. Kapan itu didapatkan? Ketika betul-betul seorang menempuh adab ya di dalam keberadaannya di majelis ilmu tersebut. Yang memperhatikan dari apa yang disampaikan, pikirannya tidak kesana kemari, tidak ngantuk. Ya. Demikian bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya meraih ketenangan yang hakiki. Adapun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, upaya untuk meraih ketenangan-ketenangan dengan membuat rumah-rumah ya di bukit-bukit, villa-villa. Mungkin ya, saya katakan mungkin karena bisa jadi tidak. Ketika mereka di situ sesaat merasakan seakan tenang, ya. Tetapi kembali turun ya, ke tempat tinggalnya, dia akan menghadapi kembali kesulitan, keruwetan hidup yang dia jalani. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa obat yang akan memberikan ketenangan yang hakiki bagi siapa saja yang menghadapi keresahan, kegundah gulanaan, tidak lain kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara upaya untuk mengingat Allah adalah menghadiri majelis ilmu. Di samping tentunya manfaat-manfaat dari majelis ilmu yang tidak bisa dihitung, termasuk di antaranya yang akan menjadi benteng bagi seorang muslim dari syubhat-syubhat yang tersebar, ya. Termasuk kalau kita melihat realita ataupun kenyataan yang ada, umumnya orang-orang yang tersambar fitnah, syubhat, ya, beragam kesesatan itu adalah orang-orang yang sangat-sangat jarang, ya, menghadiri majelis ilmu. Dan tentunya bukan karena faktor semata jauhnya tempat tinggalnya dari majelis ilmu, tidak. Tetapi ketidakadaan semangat ataupun keseriusan untuk mendatangi majelis ilmu. Karena kita melihat mereka yang jauh, ya, dari ma'ahid al-ilm, ya, ma'had-ma'had ilmu, tetapi mereka punya semangat, alhamdulillah, dari fitnah-fitnah yang terjadi, ya, mereka bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Tetapi keberadaan mereka, orang-orang yang bermalas-malasan untuk mendatangi majelis ilmu dalam keadaan, ya, sangat mudah baginya seandainya dia mau untuk mendatanginya. Nah, ketika muncul ujian, cobaan, syubhat, dan termasuk dalam hal ini, ya, ini pentingnya bagi kita, ya, untuk senantiasa menata niat kita di dalam thalabul ilm. Karena jika tidak, ya, ketidakikhlasan, ketidakjujuran niat ini juga sangat besar pengaruhnya untuk seseorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, ya, dan di antara penyakit yang paling berbahaya adalah ambisi atau al-hirs, ya, di mana dari ambisi ini nanti punya efek-efek yang lain, ya, ketersinggungan. Ya, banyak orang-orang yang pada asalnya permasalahan-permasalahan pribadi, namun bisa menyeret ke masalah manhaj. Kenapa demikian? Sekali lagi kembalinya kepada pentingnya bagi kita senantiasa memperbaiki niat. Bagaimana seorang bisa menyimpang dari masalah pribadi, ketersinggungan pribadi, kemudian sampai ke masalah manhaj. Ya, tidak senang, tersinggung dengan ustadznya, ya, tidak mau mendatangi majelisnya. Kemudian tambah lagi ada ustadz yang lain yang dia juga tersinggung, tidak mau, sampai akhirnya sama sekali tidak mau. Kalau sudah seperti ini, dalam rangka untuk, ya, menutupi diri, kalau saya juga belajar, akhirnya cari-cari majelis ahlul ahwa, hizbiyin, dan ini hal yang banyak terjadi. Atau kalau di masa kita, sebagian dari mereka, oh, saya ngajinya dari YouTube, ya, ngajinya dari YouTube, ya, sama. Adakah ustaz-ustaz kita yang muncul di YouTube? Selanjutnya, wa nawahihi kulluha adlun, Dan demikian pula dengan larangan-larangannya. Semua larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang hambanya, semuanya adalah keadilan. Jadi larangan Allah dibangun di atas keadilan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala likaunihi la yanha illa anishururi wal adrar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang kecuali dari asyurur, hal-hal yang sifatnya jelek, akan memudaratkan, ya, beragam perkara yang memudaratkan. Baik kejelekan dan bahaya itu, ya, kejelekan dan bahaya yang murni, sama sekali tidak ada kebaikannya, sama sekali tidak ada manfaatnya, ataupun hal-hal yang dominannya, ya, kejelekan dan bahaya, ada sisi manfaatnya. Tetapi syariat melarang karena bahayanya lebih besar dibandingkan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Oleh karena itu salah satu di antara hikmah, ya, bertahapnya proses pengharaman khamr. Yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa pengharaman khamr itu ada tiga tahap. Jadi tahap pertama, yakni bimbingan, penjelasan kepada umat, kepada manusia bahwa khamr itu ada sisi manfaatnya, tetapi mudaratnya, bahayanya lebih besar dibandingkan manfaat yang ada padanya. Ini bimbingan terhadap manusia, mereka yang berakal, akal sehat, ketika mengerti dan memahami suatu perkara itu ada manfaatnya, tetapi bahayanya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka dengan akal sehatnya dia akan meninggalkan itu. Itu kalau orang yang sehat. Oleh karena itu, ketika suatu perkara jelas manfaatnya ada, tetapi bahayanya lebih besar dibandingkan manfaat yang ada padanya, kemudian seorang memilihnya untuk menerjangnya, menunjukkan bahwa akal orang ini tidak sehat. Karena akal yang sehat sekali lagi mesti akan meninggalkan hal yang seperti itu, apalagi tentunya jika sesuatu itu murni mudaratnya, murni kejelekannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum khamr dan judi. Katakan padanya ada dosa besar dan ada manfaat-manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya, ya, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, sehingga suatu perkara yang ada sisi manfaatnya tetapi bahayanya lebih besar, maka dilarang di dalam syariat ini. Dan sekali lagi, orang yang berakal mesti dengan akalnya dia akan membimbing pemiliknya untuk menjauhi hal yang seperti itu. Sampai kemudian tahap berikutnya, Allah melarang mereka untuk minum khamr ketika menjelang waktu sholat. Ini tahap yang kedua. Karena khamr di kalangan masyarakat Arab ketika itu suatu minuman yang melekat, ya, di sisi mereka. Ya, mungkin kalau di kita seperti apa, teh ataupun kopi, ya, seperti itu. Jadi para penggemar kopi, ya, soal yang tidak gemar, tidak suka, ya, seperti itu. Ya, rata-rata tulab saya sukanya. Sehingga untuk melepasnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim tidak menjatuhkan hukum sekaligus, ya, pengharamannya tidak. Sampai kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga, pengharaman secara mutlak. Dan di saat itu kaum muslimin, para sahabat yang masih menyimpan, ya, perbendaharaan khamr mereka, mereka segera memecah wadah-wadah yang mereka miliki sehingga, ya, khamr-khamr tertumpah di jalan-jalan Madinah. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para fuqaha, dan ini yang insyaallah rajih, bahwa khamr itu haram untuk dikonsumsi, ya, tetapi dari sisi zatnya bukan najis, artinya zatnya suci. Ya, zatnya suci. Semisal dengan itu alkohol, zatnya suci. Bukan najis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kaum muslimin untuk buang kotoran baik kencing ataupun lebih-lebih berat di jalanan ataupun di tempat orang berteduh. Ya, kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan tersebarnya najis tadi, terinjak, kemudian akhirnya tersebar kemana-mana. Ini jadi sekali lagi dalil yang menunjukkan khamr itu suci zatnya, haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Kemudian wahia aidan maqrunatun birahmatihi wa hikmatihi. Dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala juga disertai, didasari dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Wa mujazatihi lil'ibadi bi'amalihim. Dan padanya ada balasan Allah subhanahu wa ta'ala atas amal-amal mereka. Artinya pada larangan itu, ya, jika dilanggar maka di sana ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya larangan dari Allah sekali lagi adalah diantara tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Demikian pula pada larangan Allah terkandung padanya hikmah. Dan hikmah yang tertinggi, kalau kita ditanya apa sih hikmahnya dari larangan ini, larangan itu, jawabannya hikmahnya di situ Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Ya. Dan kita meyakini bahwa tidak ada satupun perkara yang dilarang kecuali ada bahaya bagi, ya, orang-orang yang akan memanfaatkannya. Dan cenderungnya manusia itu kan mencari hikmah. Apa sih hikmahnya, ya, dilarang ini? Kenapa kok kita dilarang untuk memakan daging babi? Sebagian orang mengatakan karena daging babi itu padanya mengandung cacing pita, katanya, ya. Ya. Sebenarnya cacing pita ini enggak mati, ya, ketika daging itu dimasak pada suhu biasa. Karena kalau suhunya tinggi kan jadi gosong, ya, enggak bisa di. Nah, untuk kita ketahui bahwa seandainya benar apa yang dikatakan oleh mereka bahwa padanya ada cacing pita yang sangat berbahaya yang tidak mati kecuali dengan panas yang tinggi, itu salah satu saja di antara hikmah. Dan Nabi SAW melarang, atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari memakan itu bukan karena permasalahan utamanya cacing pita. Di sana banyak hal-hal yang berbahaya yang ada pada daging babi ini, termasuk di dalamnya yang kita ketahui bahwa babi ini adalah hewan yang dayus, tidak punya sifat cemburu. Dan ini akan berpengaruh, ya, akan berpengaruh terhadap orang-orang yang mengkonsumsinya sehingga juga akan memiliki sifat ini. Ya, istrinya digandeng orang ya biasa saja ya seperti. Bahkan yang lebih daripada itu ya dianggap wajar. Nanti bisa gantian. Ya. Dan iya bila. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan termasuk di antara hikmah. Kalau tadi kan jelas dikonsumsi, yaitu kemudian menjadi darah dan daging, ya seperti itu. Termasuk mungkin dalam hal ini, sebagian penemuan orang-orang yang mengalami transfusi darah, ya, transfusi darah, itu ternyata ada sebagian mereka yang berubah karakternya. Allah alam, darah yang dimasukkan mungkin darah orang fasik. Ya, di sini juga penting ya sekali lagi untuk kita hati-hati. Ternyata berubah sifatnya. Artinya berubahnya ke arah kejelekan setelah proses itu. Jadi ketambahan darah orang begitu berubah sifatnya. Sementara makanan ini kan yang kita konsumsi akan menjadi darah dan daging kita. Ya, yang tentu sangat berpengaruh terhadap sifat atau karakter seorang. Oleh karena itu sekali lagi tadi ya, kenapa kita dilarang untuk makan daging babi? Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang bahaya-bahaya yang ada padanya sehingga kita dilarang. Yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim terkait dengan kenapa kita diperintahkan untuk dari sisi pakaian pun untuk memakai pakaian orang-orang yang salih dan menghindar dari memakai pakaian orang fasik, demikian juga. Ya, pakaian-pakaian yang dibuat dari kulit hewan buas. Ya. Kenapa? Karena ini pengaruh terhadap karakter atau sifat seorang. Sebagai contoh misalnya, misalnya di sini belum ada yang pakai apa? Jaket kulit macan ya. Belum ada ya? Itu kata beliau rahimahullah akan memberikan pengaruh, ya. Jadi predator begitu ya, predator maksudnya pemangsa, senangnya siapa yang hari ini mau saya makan seperti itu. Kalau kita kan umumnya apa yang kita bisa makan hari ini, kalau dia siapa yang bisa saya makan hari ini. Kemudian kalimat ini bisa jadi bersambung dengan setelahnya. Wa mujazatuhu lil ibadi bi a'malihim, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya bi a'malihim, ya, bergantung kepada amalan mereka. Adlun, di mana ini adalah keadilan. La yahdumu ahadan min hasanatihi, Allah Subhanahu wa taala tidaklah jadi menghancurkan kebaikan-kebaikan dari seorang pun. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sekecil apapun dari kebaikan yang dimiliki seorang hamba. Tidak ada yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang mengamalkan suatu kebaikan walaupun kadarnya hanya seberat dzarrah, yakni semut yang sangat ringan, sangat kecil, niscaya orang tadi akan melihat amalannya tadi. Wala yazidu fi sayyiatihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah-nambahi kejelekan mereka. Ya. Kejelekan seorang hamba itulah dari perbuatan dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Dan siapa yang mengamalkan suatu kejelekan walaupun hanya seberat zarrah, dia pun akan melihatnya apa yang dia perbuat tersebut. Oleh karena itu pada hadis bitaqah, ya, insyaallah ahlus sunnah kenal hadis ini, ya, hadis bitaqah. Baiklah, kenal hadis ini belum? Berarti belum jadi ahlus sunnah ya. Hadis bitaqah ya, adalah hadis yang menyebutkan, diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, tentang seorang hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan pada yaumul kiamah, kemudian ditunjukkan kepada hamba tersebut amalan-amalan yang pernah dia perbuat yang semuanya tercatat dalam sijillat, yakni gulungan-gulungan catatan amalan. Di mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya catatan amal kejelekan yang pernah dia perbuat ketika hidup di dunia, yang tercatat dalam 99 gulungan catatan amalan tersebut, yang setiap satunya itu jika dibentangkan itu panjangnya sejauh bentang aja, sejauh mata memandang ya, setiap gulungannya tadi, dan isinya penuh dengan amalan-amalan jelek dari orang tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada hamba tadi dari amalan-amalan itu, dan semuanya diakui oleh orang tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menambah catatan kejelekan yang tidak diperbuat oleh hamba-Nya. Allah Maha Adil. Kemudian Allah menanyai hamba tadi, apakah kamu memiliki amalan baik? Kata orang tadi, karena melihat yakni kengerian dari catatan amalan yang demikian banyak, tidak ya Allah. Kata Allah, sungguh kamu hari ini tidak dizalimi sama sekali, bahkan kamu memiliki suatu kebaikan. Kemudian diberikan kepada hamba tadi satu kartu atau bitaqah yang tertulis padanya la ilaha illallah. Kata para ulama, termasuk dalamnya Syekh Al-Fauzan, menyatakan bahwa setiap muslim dengan syahadatnya dia memiliki kartu ini. Hanya saja dari sisi kekuatan itu bergantung kepada sejauh mana keikhlasan seorang dalam mengucapkannya. Kata hamba tadi, ketika dia melihat satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, dia katakan, ya Allah, apa faidah dari satu kartu ini kalau mau dibandingkan dengan catatan dosa saya yang demikian banyak. Kata Allah, Allah pertegas lagi, kamu sungguh tidak zalimi hari ini. Maka ditimbanglah ya, 99 catatan dosanya dengan satu kartu itu, dibanding begitu, yang ternyata satu kartu itu lebih berat dibandingkan 99 gulungan catatan dosanya tadi, sehingga hamba tadi selamat masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan keikhlasan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dan seorang hamba yang timbangan amalan kebaiknya lebih berat dibandingkan amalan kejelekannya, dia masuk ke dalam jannah ya, ke dalam surga. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid ya, karena dengan tauhid yang sempurna ya, meskipun seorang mungkin ya, dalam perjalanan hidupnya terjatuh ke dalam dosa ini dosa itu ya, namun Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dengan tauhid tersebut. Dan hadis ini tidak boleh untuk kemudian kita menjadi itikal, artinya jaga ke. Oh, yang penting kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan lupa kita harus ingat bahwa di sana ada perkara-perkara yang merupakan nawaqidul Islam. Ya, pembatal-pembatal keislaman. Yang ini harus kita pelajari. Apa fungsinya untuk kita membentengi diri? Jangan sampai kita terjatuh waliyadzubillah ke dalam salah satu di antara perkara-perkara tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, kita harus mempelajari selain tata cara wudu juga hal-hal yang berkaitan dengan pembatal wudu. Karena seorang yang sudah berwudu kemudian dia batal ya, yakni terjadi padanya salah satu di antara nawaqid al-wudu, maka tidak bernilai wudunya, seperti orang yang belum berwudu. Walaupun dia sholat khusyuk dari awal sampai akhir, tidak ada yang dia ingat kecuali dalam sholatnya ya, dia betul-betul melaksanakan sifat sholat Nabi, namun kalau dia tidak membangun sholatnya di atas thaharah, tidak akan diterima, karena tidak sah. Nah, demikian juga kaitannya dengan keislaman, ini perkara yang lebih penting lagi untuk kita betul-betul yang mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Juga hal-hal yang akan membatalkan keislaman harus dipelajari. Ya, araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih wa man lam ya'rifi syarr yaqa fih. Saya berusaha untuk mengenali kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tetapi dalam rangka untuk menjaga diri darinya. Seorang yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tadi. Kemudian au yu'adzibuhum bighairi jurmin ijtarahuhu, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menyiksa mereka tanpa dosa yang mereka perbuat. Ya Allah tidak akan menambah catatan kejelekan dari sesuatu yang tidak diperbuat oleh hamba, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba tanpa dosa yang dia perbuat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah ya satu jiwa menanggung dosa dari dosa atau perbuatan orang lain. Masing-masing akan menanggung dari dosa-dosa yang diperbuat oleh masing-masingnya. Dan termasuk dalam cakupan ini, kalau ada seorang yang dia menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Sebagai contoh misalnya, seorang yang menyuruh orang lain membunuh. Ya. Maka dalam hal ini meskipun pelakunya orang lain, ya, maka dia menanggung dosanya. Karena tidaklah terjadi pembunuhan itu kecuali sebabnya dari perintah dia. Dia tertuntut untuk taubat. Baik. Tapi ini yang sementara kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.